Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Aqsa bakum rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca Kitabul Kaba'ir karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu taala, ada catatan tambahan yang ingin kita sampaikan berkenaan dengan penjelasan di halaman 53 tentang hadis niat. Pensyarah Shalal Fauzan Hafizullah Ta'ala mengatakan di paragraf yang kedua bahasanya, sebab urut hadis ini adanya seorang yang berhijrah ke Madinah dan hijrah adalah amal saleh. Namun orang ini berhijrah dalam rangka untuk menikah dengan seorang perempuan yang namanya Ummu Qais. Maka dia berhijrah dalam rangka menikah dengan Ummu Qais. Oleh karena itu Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Berkenaan dengan sababul wurud hadis niat adalah muhajir Ummu Qais, maka di sini ada dua hal yang patut dibedakan. Yang pertama, kisah muhajir Ummu Qais benar adanya. Riwayat tentang hal ini adalah riwayat yang sahih. Namun apakah muhajir Ummu Qais itu adalah sababul wurud untuk hadis niat, hadis innamal a'malu binniyat, maka ini diperselisihkan oleh para ulama hadis. Tentang muhajir Ummu Qais, kisah muhajir Ummu Qais diriatkan oleh At-Tabarani dari Al-A'maz. Beliau mengatakan dari jalurnya Al-A'maz dengan redaksi kana fina rajulun khataba imra'atan, adalah di tengah-tengah kami ada seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan. Yuqalu laha Ummu Qais, yang perempuan tersebut biasa disebut dengan sebutan Ummu Qais. Fa'abat an tatazawwajahu hatta yuhajira, maka perempuan tersebut menolak untuk dinikahi sampai si laki-laki mau berhijrah. Fahajara, lantas lelaki tersebut berhijrah. Fatazawwajaha, lantas dia menikah dengan Ummu Qais. Fakuna nusamihi muhajir Ummu Qais, maka kami menggelari lelaki tersebut dengan sebutan muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Hadis At-Tabarani ini dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari, wa hadza isnadun sahihun ala syarti syaikhaini, hadisnya sanadnya sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim. Dan Ibnu Hajar termasuk yang tidak setuju kalau kisah muhajir Ummu Qais adalah sababul wurud hadis niat. Beliau katakan selanjutnya, laki laisa fihi anna hadis al-a'mali siqa bisababi dhalik, akan tapi tidak ada dalam riwayat Tabarani tentang kisah muhajir Ummu Qais bahasanya hadis a'mal, yaitu hadis niat, itu siqah dibawakan karena sebab kisah ini. Walam arafi syai'in min turuq ma yaqtadi at-tasriha bidzalik, dan aku tidaklah melihat di satu pun jalur-jalur hadis ma yaqtadi at-tasriha bidzalik, tidak ada satu pun jalur yang menunjukkan atau sanad yang dari sanad-sanad hadis niat atau hadis muhajir Ummu Qais yang menunjukkan atas sharihah bidzalik, penegasan bahasanya kisah muhajir Ummu Qais adalah sababul wurud hadis niat. Ya, maka ada dua hal yang perlu dibedakan tentang kisah muhajir Ummu Qais. Sanadnya sahih adanya orang yang bergelar muhajir Ummu Qais, yang orang yang berhijrah ke Madinah karena ingin mendapatkan cintanya Ummu Qais, itu satu hal yang benar adanya. Akan tetapi apakah itu sababul wurud untuk hadis niat, maka ditegaskan oleh Ibnu Hajar tidak beliau jumpai indikasi tersebut di jalur-jalur hadis niat atau di jalur-jalur hadis muhajir Ummu Qais. Ya, oleh karena itu maka ulama berselisih pendapat. Qad ikhtalafal ulama baina muthbitin wa munkirin. Ulama berselisih pendapat apakah muhajir Ummu Qais itu adalah sababul wurud hadis niat ataukah tidak. Sebagian menetapkannya, sebagian menetapkan bahwasanya muhajir Ummu Qais adalah sababul wurud hadis niat. Di antara ulama tersebut adalah Ibnu Daqiq Al-Aid Asy-Syafi'i di kitab beliau Ihkamul Ahkam Syarah Umdatul Ahkam. Demikian juga Syekhul Islam Taimiyah di Majmu' Fatawa di sejumlah jilid 18 dan yang lain. Kemudian yang ketiga Suyuti di Tadribur Rawi fi Syarhi Taqwim Nawawi. Demikian juga di kitabnya Al-Luma fi Asbabi Wurudil Hadis. Maka ada tiga ulama minimal yang menetapkan bahwasanya muhajir Ummu Qais adalah sababul wurud hadis niat. Ada Ibnu Daqiq Al-Aid Asy-Syafi'i, kemudian ada Ibnu Taimiyah, dan ada Suyuti Asy-Syafi'i. Mungkin dan di sisi yang lain ada yang menolak dan mengingkari kalau muhajir Ummu Qais adalah sababul wurud hadis niat. Meskipun kisah muhajir Ummu Qais sanadnya sahih. Di antara yang menolak antara adanya hubungan antara kisah muhajir Ummu Qais dengan hadis niat adalah Ibnu Rajab Al-Hambali di Jami' Al-Ulum Wal Hikam, demikian juga Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bahri. Ya, dan jika sebagaimana data yang disampaikan atau penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Hajar ya, Al-Asqalani bahwa tidak ada penegasan tentang hal tersebut, maka tentu yang tepat adalah ulama yang menyatakan tidak ada hubungan antara kisah muhajir Ummu Qais dengan hadis niat, meskipun kisah muhajir Ummu Qais adalah kisah yang benar. Nah, nanti ini ada sedikit derivat untuk syarah hadisnya. Maka nanti ulama yang menetapkan bahasanya hadis niat itu memiliki sababul wurud, yaitu kisah muhajir Ummu Qais, maka akan memberikan penjelasan. Maka ketika menjelaskan lanjutannya hadis, famankana yajruduhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Maka siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin dia dapatkan ataukah perempuan yang ingin dia nikahi? Bukankah kemudian perempuan bagian dari dunia? Niat untuk mendapatkan perempuan itu bagian dari niat untuk mendapatkan dunia. Kenapa disebutkan secara khusus? Maka nanti ulama yang mengakui bahasanya itu adalah sababul wurudnya akan menjelaskan di antara alasannya adalah karena hadis ini ada sababul wurudnya adalah muhajir Ummu Qais. Maka disebutkanlah masalah perempuan secara spesifik, secara khusus, karena itulah sababul wurudnya. Di samping boleh jadi ada makna-makna yang lain. Yaitu makna yang lain di sini adalah disebutkannya tikul khas ba'dal 'am. Disebutkannya sesuatu yang spesifik, yaitu mendapatkan perempuan yang itu bagian dari dunia setelah disebutkannya dunia yang itu adalah luas cakupannya untuk menunjukkan bahaya fitnah wanita. Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim, Nabi sampaikan fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani israila kanat fin nisa. Hati-hatilah kalian dengan godaan dunia, wattaqun nisa, dan hati-hati dengan godaan wanita. Maka disebutkanlah bahaya godaan perempuan setelah diingatkan tentang bahaya dunia. Maka ini menunjukkan dia adalah godaan atau sumber penyimpangan, sumber permasalahan, kerusakan agama yang patut untuk mendapatkan perhatian lebih. Sehingga Nabi tidak hanya mencukupkan wattaqu dunya, hati-hati dengan dunia, dan Nabi sebutkan masalah perempuan secara khusus karena dia adalah masalah yang demikian patut untuk diwaspadai, tidak selamat darinya orang tertentu. Nanti kalau orang tertentu kemudian selamat, enggak. Kalau sudah tua selamat, enggak jaminan. Kalau sudah rajin ngaji selamat, enggak jaminan. Kalau jenggotnya sudah panjang kemudian selamat, itu enggak jaminan. Karena tidak ada, kalau sudah jadi ustadz kemudian selamat, enggak ada jaminan. Maka semua orang berpeluang untuk rusak karenanya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkannya. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena awal pangkal rusaknya bani Israil itu adalah dari masalah perempuan. Maka nanti kalau ulama yang tidak menerima Muhajir Ummu Qais itu adalah sababul wurud untuk hadis niat, maka dia akan menjelaskan kenapa dimunculkan wanita dari sisi dzikrul khas ba'dal 'am yufidu al-ihtimam. Biasanya disebutkanlah sesuatu yang spesifik setelah disebutkan sesuatu yang luas cakupannya untuk kemudian menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam masalah ini. Kemudian berkenaan dengan masalah famukanat ijratu di dunia yusibuha awi mra'atin yang kihuha, maka ada pembahasan pembahasan berkenaan dengan kenapa ini tercela. Berhijrah karena ingin mendapatkan perempuan yang mau dia nikahi. Kenapa dia tercela? Padahal nikah satu hal yang baik. Minimal satu hal yang mubah. Kenapa orang yang ingin melakukan hal yang mubah, yaitu menikah, dia bukan mau berzina. Namun Nabi masukkan itu sebagai bagian dari hal yang tercela. Maka di dalil falihin sarah riyadus salihin disampaikan bahasanya wadamu fa'ili ma dhukira kama yush'ir biha asiyak ma kauni matlubihi mubahan. Maka dua orang ini, yaitu yang orang yang berhijrah karena dunia, untuk mendapatkan dunia atau mendapatkan perempuan yang mau dinikahi, itu tercela. Pelakunya tercela, yang ini kita ketahui dari siyak, dari rentetan kalimat menunjukkan kalau itu tercela. Ma kauni matlubihi mubahan. Padahal apa yang dia cari dan apa yang dia inginkan adalah satu hal yang mubah. Maka kenapa mubah namun tercela? Li'annahu azhara qasdal hijrati ilallahi wa abtana khilafahu wa hadha dhamimu. Maka ada yang menjelaskan sisi tercelanya adalah orang yang niat dan maksudnya hal yang mubah. Kenapa tercela? Beliau dijelaskan oleh penulis Dalilul Falihin karena dia menampakkan maksud hijrah karena Allah. Dia nampakkan yang dia tonjolkan yang dia sampaikan ke publik, ya, yang dia nampakkan kepada ke publik adalah maksud dia hijrah ke Madinah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa abatana khilafahu. Dan dia sembunyikan maksud yang lain yang itu berbeda dengan apa yang dia nampakkan. Wa hadza dhamimun, maka ini tercela. Maka karena hal ini tercela karena ada unsur nifaq, berarti ini ada unsur nifaq dari orang ini. Dia nampakkan berbeda dengan apa yang dia sembunyikan. Yang dia sembunyikan adalah niat hijrahnya ingin kawin, ingin perempuan. Namun yang dia sampaikan ke publik, yang dia sampaikan kepada banyak orang, dia hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan di bab selanjutnya, masih berkenaan dengan dosa berkaitan dengan aktivitas hati. Maka di antara aktivitas hati yang nilainya berdosa atau bahkan dosa besar adalah al-farah, adalah gembira, yaitu gembira jenis tertentu yang nanti akan dijelaskan di sarah. Allah Ta'ala berfirman ini tentang orang-orang kafir, orang-orang yang celaka di akhirat, innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dulu di tengah-tengah keluarganya, dia orang yang bergembira. Sebaliknya orang-orang yang beriman di akhiratnya gembira, dan bagaimanakah keadaannya di dunia? Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Di surat At-Tur, sesungguhnya inna kunna kami dulu kami qablu sebelumnya, yaitu ketika di dunia, fi ahlina di tengah-tengah keluarga kami, musyfiqin, kami merasa ketakutan dan kekhawatiran. Kemudian di ayat di surat Al-An'am Allah katakan, falamma nasu ma dzukiru bihi, maka tatkala mereka tinggalkan. Ya, nasu di sini, nisyan di sini adalah nisyanu at-tarki. Nisyan dalam artian meninggalkan secara sengaja. Karena nisyan dalam bahasa Arab itu memiliki dua makna. Yang pertama nisyanu dzuhul, yang terjemahnya adalah lupa. Ya. Kemudian yang kedua adalah nisyanu tarki, yang arti atau terjemahnya, yang jika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, terjemahnya adalah meninggalkan dengan sengaja. Falamma nasu ma dzukiru bihi, maka tatkala mereka tinggalkan secara sengaja peringatan yang telah disampaikan kepada mereka, nasihat-nasihat yang telah disampaikan kepada mereka, mereka tinggalkan secara sengaja. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', maka kami bukakan untuk mereka pintu segala sesuatu. Mahalu syahidnya hatta idza farihu bima utu, ketika mereka bergembira dengan nikmat yang diberikan kepada mereka. Akhadnahum, maka kami hukum mereka bartatan tiba-tiba. Fa idza tiba-tiba hum, mereka mublisun, orang-orang yang putus asa. Penjelasannya kalau syarih hafizallahu ta'ala qauluhu babul farah. Farah artinya adalah as-suru, gembira. Dan gembira itu ada dua macam, ada gembira yang terpuji, ada gembira yang tercela. Gembira yang terpuji adalah gembira karena nikmat dan karunia Allah. Termasuk di dalamnya adalah gembira karena sebab Allah memberikan padanya ilmu, karena Allah memberikan padanya Al-Quran, Allah memberikan padanya Islam dan yang lain. Dalil adanya gembira yang terpuji firman Allah Ta'ala di surat Yunus, kul bifadillahi wa birahmati, katakanlah dengan anugerah dan kasih sayang Allah, fabidhalika falyafrahu, maka adalah mereka gembira karena hal itu. Wa khairu mimma yajma'un, dan sungguh anugerah dan nikmat Allah itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Maka gembira karena nikmat Islam, karena nikmat ilmu, nikmat cinta dengan majelis ilmu, wa bi fadlihi, dan gembira karena anugerah Allah dan nikmatnya adalah gembira yang dituntunkan dan terpuji. karena itu adalah bukti kalau dia menyukai kebaikan. Kemudian yang kedua, adapun gembira yang tercela adalah gembira karena dunia, min ajli ma fiha, karena isi dunia berupa kelezatan dan syahwat dan keinginan. Maka semata-mata dia gembira karena dunia, karena semata-mata dunia. Maka ini tercela. Li'annahu, karena gembira semacam inilah yang mendorong seseorang alal asyar wal batal, untuk sombong dan sombong. Sebagaimana yang terjadi pada Qarun, yang Allah berikan kepada Qarun ini harta yang sangat banyak. Maka faqala lahu qaumuhu, maka ada tetangganya yang menasihatinya dengan mengatakan kepada Qarun, la tafrah, janganlah engkau gembira. Yaitu janganlah engkau gembira, gembiranya orang melampaui batas. Janganlah engkau sombong, bima anta fihi minal mal, dengan harta yang engkau miliki. Inna Allah la yuhibbul farihin, sehingga Allah tidaklah menyukai orang-orang yang gembira. Dan maka ini dalil adanya gembira yang tercela. Lanjutannya ayat, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, carilah kampung akhirat yang Allah berikan kepadamu, namun janganlah engkau lupa nasib bagi minat dunia, bagianmu dari dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wa la tabghil fasada fil ard, janganlah engkau mencari kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai orang-orang yang merusak. Al-Qasas ayat yang ke-76 sampai 77. Maka jika kita perhatikan ayat, maka nasihat salah satu orang yang saleh kepada Qarun adalah carilah kampung akhirat, namun jangan lupa dunia. Yang ini dipahami oleh banyak orang dengan kebalikannya. Carilah dunia, namun jangan lupa akhirat. Namun banyak orang memahami ayat ini dengan kebalikannya. Carilah dunia, namun jangan lupa akhirat. Padahal redaksi ayatnya, carilah akhirat, namun jangan lupa dunia. Ketika kamu hidup, Anda hidup, carilah akhirat, namun jangan lupa dunia. Banyak orang menangkapnya dibalik, memahaminya dibalik. Carilah dunia, namun jangan lupa akhirat. Maka tentu itu dua hal yang berbeda. Carilah dunia, jangan lupa akhirat, itu berbeda dengan redaksi ayat, carilah akhirat, namun jangan lupa dunia. Kalau carilah akhirat, jangan lupa dunia, artinya dunia akhirat itulah yang jadi orientasi. Akhirat itu yang jadi orientasi, dia pokok. Namun dunia itu tidak ditinggalkan, jangan disepelekan. Namun diberi perhatian, namun dia bukan orientasi. Jangan dijadikan dia sebagai orientasi. Ai istamil mawah bakallahu min hadzal mal, makna carilah akhirat, namun jangan lupa dunia. Istamil artinya gunakanlah apa yang telah Allah hibahkan dan Allah berikan kepadamu berupa harta yang banyak dan nikmat yang besar, pakailah untuk taat. Pakailah taat kepada Rabbmu dan mendekatkan diri kepadanya. Gunakan itu untuk akhirat. Walakin akan tetapi berkenaan dengan nasihat ini, sikap Qarun, dia sombong, watajabbar dan sombong. Dia mengatakan, innama utitu ala ilmin indi. Setelah mendapatkan nasihat ini, respon Qarun, aku diberi nikmat ini karena aku pintar cari duit. Innama utitu hadhil kunus, aku mendapatkan gudang-gudang harta yang demikian banyak ini karena aku bercapek-capek. waqaddi, dan aku bersusah payah. Waquwwati, dan itu karena kekuatanku dalam semangatku dan kuatnya diriku untuk cari duit. Maka tidaklah hasil dari sikap qaud semacam ini kecuali Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi. Sebagaimana lanjutannya ayat, fakhasabna bihi wa bidarhil arda. Kami tenggelamkan Qarun dan hartanya Qarun dan rumahnya Qarun ke dalam bumi. Jika ketika orang nemu duit di dalam tanah, orang bilang, oh nemu hartanya Qarun, ingin nemu hartanya Qarun, padahal ya tidak. Jadi dia bilang menemukan harta Qarun, ya menemukan hartanya Qarun, ya padahal Qarun tidak ditenggelamkan ke dalam bumi di Indonesia, ya di tempat yang lain. Allah bilang bukan hartanya Qarun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang cenderung kepada dunia dan merasa mantap dengan dunia. Wa farihu bil hayati dunya, mereka gembira dengan kehidupan dunia, dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali sekedar kesenangan yang tidak bernilai. Maka tidaklah sepatutnya seorang muslim atau bahkan setiap orang gembira fi hadil hayati dunya, karena di dalam kehidupan dunia, karena dunia. Namun hendaknya sepatutnya seorang muslim mengambil dari halalnya dunia dan meninggalkan haramnya dunia, dan dia infakkan dunia yang Allah berikan kepadanya untuk taat kepada Allah. Maka dia tidaklah mengambil dunia semata-mata fakot, semata-mata karena kelezatan dunia. Namun inama min ajli, yang dalam rangka dengan dunia tersebut dia bisa sampai ke kampung akhirat. Allah Ta'ala berfirman, falamma nasu ma dzukiru bihi, tatkala mereka tinggalkan apa yang nasihat-nasihat yang telah berikan pada mereka, kami bukakan untuk mereka pintu segala sesuatu. Hatta idza faru bima utu akhadna bartatan fa idza hum mublisun. Fahaulah, maka mereka gembira dengan apa yang diberikan pada mereka, kemudian mereka meninggalkan Allah. Maka gembira yang tercela adalah gembira karena dunia. Adapun gembira yang terpuji adalah gembira karena akhirat dan gembira karena ilmu yang bermanfaat. Adapun firman Allah Ta'ala, innahu kana fi ahlihi masrura, ai artinya dia dulu dalam kehidupan dunia bahagia. Oleh karena itu Allah Ta'ala katakan, innahu dhanna an la yahur, dia menyangka bahasanya dia tidak akan kembali ke akhirat. Dhanna, dia menyangka kalau dia tidak akan kembali kepada Rabbnya. Wa innama hiya hayatud dunya, namun hidup dia cuma hidup di dunia saja. Dia tinggalkan, dia lupa akhirat. Maka yang jadi pendalilan dari ayat ini sehingga dimasukkan di bab ini adalah firman Allah Ta'ala, innahu kana fi ahlihi masrura. Dan telah lewat apa penjelasan maksudnya, itu gembira karena semata-mata dunia. Adapun ayat yang kedua yang dikutip oleh muallif rahimallahu taala, suatu ayat yang ke-26, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, dulu kami di tengah-tengah keluarga kami ketika di dunia kami orang-orang yang khawatir. Maka inilah adalah sifat hal di sini, artinya sifat penduduk surga. Allah katakan sebelum ayat ini ketika mendeskripsikan penduduk surga, Allah katakan, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kemudian keturunannya mengikuti mereka dalam masalah iman. Maka kami gabungkan bihim dzurriyyatahum, gabungkan mereka dengan anak keturunannya. Dan kami tidaklah alatnahum min amalihim min syai', kami tidaklah mengurangi amal mereka sedikit pun. Kullu mri'in bima kasaba rahin, dan setiap orang itu terikat, tergadai dengan apa yang dia lakukan. Ya, maka Allah sampaikan di surat Tur ayat yang ke-21, ayat yang biasa dikutip kalau tema pengajian masuk surga sekeluarga. maka pasti keluar ayat At-Tur ayat 21. Maka Allah sampaikan di surat At-Tur ayat 21 bahasanya orang yang beriman kemudian anak keturunannya juga beriman nanti di akhirat akan dikumpulkan di derajat yang sama. Akan dikumpulkan di derajat yang sama meskipun asalnya derajat mereka di surga berbeda. Maka anaknya di derajat yang rendah, orang tuanya derajat yang tinggi, maka Allah akan naikkan anaknya ke derajat yang lebih tinggi sehingga kumpul dengan bapak dan ibunya. Demikian juga sebaliknya. Bapaknya di posisi yang rendah, anaknya di posisi yang tinggi, maka Allah akan kumpulkan. Tanpa kemudian mendzalimi, yaitu dengan yang rendah dinaikkan ke atas, bukan yang atas diturunkan ke yang rendah. Dan ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Wa ma alatnahu min amalihim min syai." Tidak ada amal yang dikurangi, tidak ada kezaliman dalam hal ini. Adanya adalah fadl, adanya adalah anugerah Allah. Allah kepada mereka sehingga yang derajatnya rendah Allah berikan padanya derajat yang tinggi sebagai fadlan, sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah untuk mereka. Syaikh Ibnu Sa'di ketika menjelaskan ayat ini mengatakan setelah membaca sampai di sini maka boleh jadi ada orang yang beranggapan jangan-jangan di neraka juga demikian. Jangan-jangan di neraka itu juga demikian. Nanti kalau sama-sama masuk neraka, bapak sama anak masuk neraka, neraka makin keras itu makin ke bawah. Ini anaknya nerakanya itu enggak begitu dalam, bapaknya dalam. Nanti kemudian dikumpulkan sama bapaknya di neraka yang dalam. Dan disangka bahasanya aturan main di neraka sama dengan aturan main di surga. Maka supaya orang tidak punya salah paham demikian, maka Allah katakan bahasanya ketentuan di neraka berbeda dengan ketentuan di surga. Adapun ketentuan di neraka, maka yang berlaku adalah lanjutannya ayat kulum berimbi maka sabarahin. Masing-masing orang terikat dengan kelakuannya sendiri-sendiri. Ini aturan di neraka. Maka kalau di neraka tidak berlaku demikian. Bapaknya keraknya neraka, anaknya ya di neraka tidak dikeraknya, maka ya tidak mudah dikumpulkan. Namun nanti mengikuti derajatnya masing-masing di neraka. Lain hanya dengan di surga. Nah, kalau di surga dikumpulkan. Di surga dikumpulkan sebagai bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala untuk mereka orang-orang yang beriman tanpa mengurangi amal mereka sedikit pun. Wa amdadnahum dan kami berikan kepada mereka penduduk surga bifakihatin buah-buahan walah min dan daging mimma yashtahun yang mereka sukai. Liyatanazza'una fiha ka'sa, mereka kemudian saling bergantian kemudian ka'as adalah tidaklah disebut ka'as kecuali ada gelas berisi khamr. Tidaklah disebut kaas kecuali dia adalah gelas berisi khamr. Maka diberikan kepada mereka minuman khamr surga. Gimana Allah khamr surga la lahwun fiha wala ta'zim. Maka tidak ada dosa di dalamnya dan tidak ada sia-sia di dalam surga. Maka artinya khamrnya bukanlah khamr yang haram, karena dia khamr yang lezat yang tidak kemudian berdampak sebagaimana dampak khamr dunia. Yaitu fa'alim ghilmanul lahum, dan ada sejumlah ghilman, sejumlah pelayan-pelayan yang mengelilingi mereka, menyuguhkan kepada mereka para penduduk surga apa yang diinginkan. Ka'annahu lu'lu'um maknun, seakan-akan pelayan-pelayan tersebut adalah permata-permata yang tersembunyi. Wa akbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun, dan penduduk surga sebagian yang menghadapkan wajahnya kepada yang lain kemudian saling ngobrol, yatasaaluna saling bertanya, saling berbincang. Qalu, mereka penduduk surga mengatakan, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu kami di dunia, kami di tengah-tengah keluarga kami, kami dalam keadaan musyfiqin, takut atau khawatir. Maka yang wasyahid dan jadi mahalu syahid dari ayat ini adalah firman Allah melalui lisan penduduk surga, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Artinya kami dulu di dunia, kami merasa takut dengan azab Allah. Di ayat yang lain Allah katakan, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Dan orang-orang yang merasa takut dengan siksaan Rabb mereka. Makna dzalika, makna ayat ini bahasanya ya, faktor yang mengantarkan mereka kepada kedudukan mereka di surga adalah karena mereka ketika di dunia, mereka adalah orang-orang yang khawatir dan takut dengan azab Allah. Sehingga mereka menjauhi ma yujibuhu, hal-hal yang menyebabkan perbuatan dan kelakuan yang menyebabkan mendapatkan azab. Falamma khawfu minhu, maka tatkala mereka merasa takut dengan azab Allah, Allah selamatkan mereka dari azabnya. Sehingga di ayat ini terdapat fadilah, keutamaan punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidaklah seorang itu tetap berada dalam rasa takut dengan siksa Allah meskipun dia diberi dunia bihala firiha seluruhnya. Maka lihat Nabiullah Daud alaihissalam, Allah berikan kepada Nabi Daud kerajaan dan harta yang berlimpah di samping kenabian dan kekuasaan di muka bumi. Meskipun demikian beliau rajin salat malam. Nabi ceritakan bahasa sholat malamnya Nabi Daud itu beliau tidur di separuh malam yang pertama, kemudian sholat di sepertiga malam berikutnya, kemudian tidur lagi menjelang subuh di seperenam malam sisanya. Dan beliau adalah seorang yang berpuasa sehari dan berbuka sehari. Padahal beliau adalah masalah kerajaan, kekuasaan dan harta. Maka ada uniknya lagi, meskipun beliau adalah seorang raja, beliau tidak makan dari kas negara. Ini tidak kemudian menerima gaji dari kas negara. Inkana ya'kulu min kasbi yadihi. Beliau makannya untuk beliau dan keluarganya dari jerih payah tangannya alaihissalam. Yaitu beliau kerja membuat adu'u' baju-baju besi dibuat kemudian dijual. Padahal beliau adalah beliau. Namun beliau tidak makan gaji dari negara. Dari kerajaan yang dia miliki. Untuk makannya dia cari usaha pribadi. Fawwa alaihissalam, maka beliau Nabi Daud alaihissalam adalah seorang yang memanfaatkan dunianya untuk akhirat. Adapun orang yang memanfaatkan akhirat untuk mendapatkan dunia dengan riya, dengan beramal karena dunia, fahadha wal khasir, maka adalah orang yang rugi yang sesungguhnya. Kemudian ayat yang ketiga, falamma nasu ma dzukiru bi fatana 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadna baghtatan fa idza hum mublisun. Mublisun artinya putus asa. Maka iblis disebut iblis dari kata-kata ablasa yublisu, artinya putus asa. Karena dia adalah makhluk yang putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Fahaula, maka mereka ini adalah orang yang Allah berikan ujian berupa musibah supaya bertobat dan kembali kepada Rabb-nya dan mohon ampun untuk dosa-dosanya. Namun tatkala falam yatubu, namun mereka tidak bertobat pada Rabb-nya dan tidak mendengarkan nasihat para rasul. Mereka mengatakan musibah ini perkara biasa, normal alami. Ya, kalau musim hujan ya banjir, tanah longsor. Itu biasa, alami saja. Qad masa abana dharr wal ba'sa. Sebagaimana atau wal ba'sa, kesusahan dan penderita telah menimpa nenek moyang kami. maka itu bukan karena sebab dosa. Demikian sebagian ucapan wartawan di hari ini, ucapan para wartawan, atau bukan wartawan di hari ini. Indah tadi kepada saat itu, maka Allah berikan istidraj kepada mereka dengan binisian, dengan mereka lupa dengan dan meninggalkan nasihat-nasihat yang diberikan pada mereka. Maka tatkala mereka sombong dan sombong, ini gembira karena sombong dengan nikmat yang diberikan, yang mereka dapatkan, Allah hukum mereka dengan azab bertatan tiba-tiba. Fahada kama sabakat al-isharah ilaihi, maka sebagaimana telah disampaikan, seorang muslim, seorang mukmin, hendaklah dia bersikap proporsional. Hendaklah ketika hidup di dunia, dia hidup di antara memadukan antara rasa takut dan harapan. Jangan kemudian takut yang berlebihan yang menyebabkan putus asa dari rahmat Allah. Jangan pula berharap dengan berharap berlebihan sehingga merasa aman dari azab dan siksa Allah. Hendaklah pertengahan di antara rasa takut dan harap. Adapun orang-orang yang sesat, maka mereka sebaliknya. Di antara orang yang sesat ada orang yang mengedepankan rasa harap sehingga merasa aman dari siksa Allah. Ini disebut dengan istilah merasa aman dengan dari makar Allah. Ya Allah Jalla wa'ala berfirman, afa aminu makar Allah, apakah mereka merasa aman dengan makar Allah? Tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ayat artinya mereka tidak merasa takut pada Allah Azza wa Jalla, dan mereka mengira bahasanya Allah akan mengampuni dosanya. Wahum la ya'lamuna, mereka tidaklah sadar bahasanya Allah memberikan istidraj tanpa mereka sadari. Maka mereka berharap rahmat Allah, lakinnahum la ya'manu makallahi ta'ala, dan mereka tidak tidaklah merasa aman dari makar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, siapa yang putus asa dari rahmat Rabbnya adalah, tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang sesat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan kali ini. Kita lanjutkan ba'da isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan berkenaan dengan halaman 62 ayat di surat At-Tur, ayat yang ke-23 tentang kata yatanaza'una. Kalau umumnya yatanaza'una itu artinya berselisih, namun di sini diterjemahkan dengan mengedarkan. Yatanaza'una, mereka mengedarkan fiha di surga ka'san, piala-piala atau kemudian gelas-gelas khamar yang lalahun fiha wa ta'zim, tidak ada sia-sia padanya dan tidaklah itu bernilai dosa. Kemudian kita lanjutkan di halaman 64. Wa qala Ya'qub alaihi salam, ya baniya wahai anak-anakku, idhabu, pergilah kalian. Fatahassa, sudah carilah Yusuf dan saudaranya. Janganlah kalian putus asa minrahillah, dari karunia Allah. Tidak ada yang putus asa dari karunia Allah kecuali orang-orang yang kafir. Fakullama ishtadda al-qurabu, maka ketika kesusahan itu semakin menghebat, maka semakin besarlah harapan. Maka ini Nabi Ya'qub alaihi salam, ketika kesusahannya semakin menghebat, demikian juga kesedihannya karena ditinggal Yusuf alaihi salam, sampai-sampai kedua bola matanya menjadi putih karena sedih dan banyak menangis. Waqad faqada, dan pada akhirnya Ya'qub itu kehilangan tiga anaknya, yaitu Yusuf, kemudian Bunyamin, kemudian anak yang paling gede. Anak yang paling kecil itulah anak yang ketika Bunyamin tertahan di Mesir, dia mengatakan, falan abrohal arda, maka aku akan terus menerus di bumi ini, bumi Mesir, hatta ya'dana li abi, sampai ayahku mengizinkanku untuk pulang dan kembali. Aw yahkumullahu li, atau Allah memberikan hukum kepadaku yaitu mati. Ya Allah menetapkan hukum untukku yaitu mati. Maka aku akan tetap berada di Mesir karena tidak bisa pulang membawa Bunyamin. Sampai aku mati, kecuali jika ayahku mengizinkanku untuk pulang tanpa membawa Bunyamin. Wa huwa khairul hakimin, dan dia adalah hakim yang paling adil. Maka lihat Nabi Yakub alaihi salam setelah kehilangan 3 anaknya, dia tidaklah putus asa dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Yakub alaihi salam mengatakan, "Rasallahu ayatiyani bihim jami'a." Mudah-mudahan Allah akan datangkan bihim ketiga-tiganya ini kepadaku. Maka dia tetap berharap anaknya semuanya, tiga-tiganya bisa kembali. Wa hadza sya'nul mu'mini, inilah sifat seorang mukmin. Yahya daiman, dia hidup daiman selalu antara al-khauf, antara rasa takut, wa rajaa, dan harapan. Maka setelah dosa besar sombong, kita lihat demikian dibawakan oleh penulis dosa-dosa hati yang dekat dengan sombong, semacam farah. Demikian juga ujub, kemarin kita dapatkan ujub. Demikian juga farah, yang ini tadi disampaikan oleh pensyarah bahasanya farah itu mengantarkan kepada kesombongan. Farah karena dunia itu adalah langkah menuju kibar dengan atau sombong karena dunia. Dan dua-duanya dosa, dan dua-duanya dinilai di sini sebagai dosa besar. Dan sebab Allah memberikan di antara sebab Allah menimpakan azab kepada Qarun dengan ditenggelamkan ke dalam bumi adalah karena farah. Kemudian dosa besar yang lainnya berkenaan dengan hati adalah putus asa dari karunia Allah dan merasa aman dari azab Allah atau makar Allah. Firman Allah Ta'ala, inna la ya'asum min rahillah ilal qawmul kafirun. Maka tidaklah putus asa dari karunia Allah kecuali orang-orang yang kafir. Demikian juga firman Allah Ta'ala, dan tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dosa besar yang paling besar, beliau katakan ada 3. Yang pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, atau kemudian beliau sampaikan 4, ya. Yang kedua adalah merasa aman dari makar Allah. Kemudian yang ketiga dan yang keempat, al-qunut min rahmatillah, putus asa dari kasih sayang Allah, dan al-ya'su min rahmatillah, putus asa dari karunia Allah. Diriatkan oleh Abdul Razzaq dalam Musannaf, dan juga diriatkan oleh Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya. Kemudian diriatkan oleh Abdul Razzaq, kemudian diriatkan oleh Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, marfu'an sabda Nabi dengan redaksi sebagai berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mal kabair, apa saja itu dosa besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-isyraku billah, menyekutukan Allah dan merasa aman dari makar Allah, putus asa dari karunia Allah. Penjelasannya, Syekh Al-Imam rahimahullah ta'ala memberikan 2 judul bab yang isinya 2 poin. Liantabih untuk liantabih al-intibaha, untuk menarik perhatian, bahasanya keduanya adalah termasuk dosa besar. Dan bahasanya orang yang condong kepada putus asa 100% itu seperti orang yang condong merasa aman dari makar Allah. Maka dua-duanya adalah bagian dari dosa besar. sepatutnya seorang muslim adalah dia proporsional dalam masalah ini, adalah dia al-wasat, pertengahan. Yang pertengahan itu adalah khairul umur, sebaik-baik perkara. Kemudian beliau Syekh Al-Imam rahimahullah ta'ala membawakan sejumlah ayat dan hadis untuk mendalili judul bab yang beliau berikan, yaitu bahasanya al-ya'su min rawahillah dan al-amnu min makrihi, putus asa dari karunia Allah dan merasa aman dari siksa Allah adalah min akbaril kabair, telah termasuk dosa besar yang paling besar. Maka ini dia Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, tidaklah Allah berikan padanya keturunan padahal beliau telah tua. Ila akan tapi beliau tidak putus asa dari rahmat Allah Ta'ala, sampai akhirnya datang sejumlah malaikat memberi kabar gembira kepada Ibrahim kalau dia akan mendapatkan anak. Maka para malaikat ini memberikan kabar gembira kalau Ibrahim akan mendapatkan anak Ismail, kemudian Ishak, dan setelah Ishak nanti Ishak akan melahirkan Ya'qub alaihi wassalam. Qala ta'ala fi dhalika, Allah Ta'ala berfirman tentang hal ini, wa basyaruhu, para malaikat memberikan kabar gembira kepada Ibrahim, bi ghulamin alim, dengan seorang anak laki-laki yang cerdas, yang berilmu. Ini dimaksudkan adalah Ishaq. Fi ayatin ukhra, di ayat yang lain Allah mengatakan fabasyarnahu bi ghulamin halim, maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim bi ghulamin halim, dengan seorang anak laki-laki yang halim, yang lembut, yang tidak mudah larut dalam emosi. Dan yang dimaksudkan adalah Ismail alaihi salam. Ja'at, maka datang pada Ibrahim dua kabar gembira. Walakin akan tapi tatkala mereka para malaikat memberikan kabar gembira kepada Ibrahim, qala, Allah berfirman, qala abasyartumuni, Ibrahim mengatakan, apakah kalian memberikan kabar gembira kepada aku, ala ammasani al-kibaru, padahal aku sudah tua renta, fabima tubasyiruni, maka dengan apakah kalian memberikan kabar gembira. Para malaikat mengatakan, kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan kabar gembira yang benar. Fala takun minal qanitin, janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa. Qal, Ibrahim mengatakan, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang sesat. Fa'ubba, maka Nabi Ibrahim lam yi'as, tidak putus asa dari rahmat Allah. Hadza wa syahid, ila yang jadi mahal syahid. Kenapa? Pensarah mengutip ayat ini, Al-Hijr, di bab ini. Ma'a kibari sini, padahal beliau telah tua. Di'ana uqad asya, karena beliau telah hidup lama dan telah sampai pada umur ini. Ila akan tapi beliau hidup di atas harapan, wal amal dan harapan, dan tidak putus asa dari kasih sayang Allah. Maka perkataan Ibrahim, abasyartumuni ala ammasani al-kibaru, ini perkataan ini bukan perkataan yang putus asa. Huwa min babi ta'ajjub, ini adalah kalimat kagum, bukan min babi liasi, bukan kalimat orang yang putus asa. Wa hadha wa sabilul anbiya, inilah jalan para nabi alaihi wassalam. Mereka adalah orang-orang yang meskipun demikian berat ujian yang menimpa mereka, mereka tidak terputus asa. Tadi disampaikan contoh Nabi Ibrahim dalam masalah harapan untuk punya keturunan dan momongan, dan sebelumnya tadi disampaikan oleh pensawah Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam berkenaan dengan musibah kehilangan tidak ditemukannya tiga anaknya dan tidak kembalinya tiga anaknya. Makinlah jalan para nabi alaihi wassalam dan jalan orang-orang yang beriman. Maka mereka meskipun betapa hebat, meskipun demikian hebat al-qurab kesusahan, mereka tidak putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Filhin, pada saat anahu walil asaf, dengan sangat disayangkan banyak orang di zaman ini, mereka hidup dengan menyelisih jalan ini, jalan yang ditempuh oleh para nabi alaihimussalam. Fa tarahum yaqulun, anda jumpai sejumlah orang mengatakan, innal islam qad qudi alaihi, sungguh Islam telah hancur. Sungguh kaum muslimin tidak punya kekuatan untuk memerangi orang-orang kafir yang telah menguasai dunia. Karena mereka orang kafir memiliki senjata-senjata yang menghancurkan. Demikian kata sebagian orang yang putus asa. Mereka pura-pura lupa bahasanya Islam memiliki Rabb yang akan menolongnya. Dan bahasanya dunia itu dualun berputar. Ya, terputar. Boleh jadi sekarang ya kemuliaan, kehebatan dimiliki oleh orang-orang barat yang kafir. Ya, namun dunia itu berputar. Nanti ada waktunya di mana kaum muslimin ya menguasainya sebagaimana dulu kaum musliminlah yang mulia di dunia ini. Wa anallaha, dan dia pura-pura lupa bahasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Demikian juga kesudahan yang baik adalah milik orang-orang yang bertakwa. Dan bahasanya betapapun orang-orang kafir itu diberi kekuatan, fa innahum ila zawalin, maka sesungguhnya itu akan lenyap. Wa anal Islam, dan bahasanya Islam adalah agama Allah yang baqa', agama Allah yang abadi. Dan sesungguhnya kaum muslimin itu tetap akan eksis dengan dengan daya dan kekuatan Allah. Walau al-aqibah, dan untuk mereka kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat. Maka tidak sepatutnya seorang muslim untuk putus asa dari rahmat Allah. Idza ma'a hadhihi al-ahwal, ketika mereka melihat kondisi kaum muslimin yang nampaknya hina di hadapan musuh-musuhnya. Mereka melihat adalah keadaan ini. Wa hadhihi al-fitan al-'azimah, dan fitnah yang besar ini. Namun sepatutnya adalah semakin besar harapannya kepada Allah Azza wa Jalla. Adalah yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakada yang baik, demikian sepatutnya daiman selalu keadaan seorang mukmin. Fan muslimun al-yawm, maka kaum muslimin di zaman ini meskipun mereka dalam kondisi lemah dan musuh mereka dalam kondisi kuat dan kaum muslimin tidaklah mampu untuk memeranginya. Fa innam yantadhiruna al-yawm, maksudnya kaum muslimin menunggu hari di mana taduru fi ad-da'irah, di mana hari ketika hari berputarnya keadaan atas orang-orang kafir, hari terwujudnya kemenangan bagi Islam dan kaum muslimin. Wa ma dzalika 'alallahi bi aziz, dan itu bukanlah satu hal yang berat dan sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka pensyarah cuma mensyarah judul ya, mensyarah judul dan ayat, dan tidak memberikan penjelasan khusus untuk dua riwayat yang dibawakan di matan. Yang satu adalah perkataan Ibnu Mas'ud yang menyebutkan adanya ini empat akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Kemudian hadis marfu, ya, hadis yang disebutkan sebagai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Ibnu Abbas yang ditanya tentang al-kabair, apa itu dosa besar. Maka di sini apa beda al-qunut berkenaan dengan perkataan Ibnu Mas'ud? Apa beda al-qunut min rahmatillah dan al-ya'su min rawahillah? Perbedaannya dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di Al-Qaul Al-Mufid ala Kitab Al-Tauhid. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan di Al-Qaul Al-Mufid ala Kitab Al-Tauhid, karena asal ini juga dikutip di matan Kitab Al-Tauhid, tentang beda Al-Qunut min rahmatillah dan Al-Ya'su min rawahillah. Maka Al-Qunut min rawahillah adalah yastab'id husul al-matlub, menganggap jauh dan mustahil terwujudnya harapan. Sedangkan al-ya'su min rawahillah itu ayastab'id al-insan zawal al-makruh, Ini seorang itu menganggap jauh dan mustahil hilangnya derita dan kesusahan yang dia alami. Maka rahmatillah itu berkenaan dengan harapan. Ini berkenaan dengan harapan. Sedangkan rahilah itu berkenaan dengan musibah dan kesusahan. Berkenaan dengan musibah dan kesusahan. Maka mungkin aliasu mirawahila, contohnya adalah musibahnya Ya'qub. Karena Ya'qub dapatkan musibah, yaitu tidak kembalinya atau kehilangan 3 anaknya. Sedangkan al-qunut min rahmatillah, tidak al-qunut min rahmatillah, gambarannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, punya harapan, punya keinginan, enggak punya momongan. Maka rahmatillah itu berkenaan dengan alam matlub, apa yang diinginkan dan apa yang diharapkan. Sedangkan rahilah berkenaan dengan alam makruh, hal yang tidak diinginkan, hal yang tidak disukai, musibah dan kesusahan. Kemudian sedikit di bab selanjutnya, bab tentang buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, firman Allah Ta'ala, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka bersangka tentang Allah persangkaan yang tidak benar, persangkaan jahiliyah. Dan firman Allah Ta'ala, dhalikum dhannukum alladhi dhunantum bi rabbikum. Ya, itu adalah sangkaan kalian yang kalian tujukan pada Rabb kalian. Ardakum, yang itu membinasakan kalian. Adzanina billahi dhanna sawu alihim da'iratus sawu. Di surat Al-Fatih Allah katakan, orang-orang yang punya prasangka yang jelek kepada Allah, untuknya da'iratus sawu, ya, dampak keburukan untuk mereka, putaran kejelekan. Dan diriatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, akbarul kabair su'udzan billahi. Dosa besar yang paling besar adalah buruk sangka kepada Allah. Diriatkan oleh Ibnu Mardawi. Catatan kaki dibawakan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya, dan dinisbatkan ini sebagai riwayat Ibnu Mardawi. Penjelasannya, di antara dosa besar adalah buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara bentuk buruk sangka kepada Allah adalah buruk sangka kepada Allah indal maut, ketika hendak meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian mati kecuali berbaik sangka kepada Allah. Diriatkan oleh Muslim. Adapun ketika kondisi hidup, maka sepatutnya orang itu imbang, yuwazin, imbang antara khauf, rasa takut dan harapan. Janganlah kemudian salah satunya dominan atas yang lain. Ini kebalikan kondisi menjelang ajal. Maka yang tepat ini dominankan harapan, karena waktu beramal telah berakhir. Fala amala, tidak ada kesempatan untuk beramal, sehingga kewajiban seorang hamba adalah berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Allah akan menerima tobatnya, Allah mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal-amalnya. Kemudian firman Allah Ta'ala, dzalikum dzannukum alladzi dzannantum bi rabbikum ardaakum. Al-khitab fil hadhihi al-ayah, yang dimaksud dengan kalian dalam ayat ini adalah orang-orang kafir. Artinya kalian, wahai orang-orang kafir, kalian punya sangkaan bahasanya Allah tidaklah mengetahui banyak dari apa yang kalian lakukan berupa kekafiran dan kemusyrikan. Fadzannukum hadza, maka sangkaan kalian ini ardaakum, membinasakan kalian, ai ahlakakum, membinasakan kalian, sehingga jadilah kalian orang-orang yang rugi disebabkan buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Itu anggapan Allah tidak tahu, Allah tidak layatali, tidak melihat, dan Allah tidak mengijabai doa dan permohonan dan harapan. Wahada i'tida'un, maka ini bentuk tindakan melampaui batas dari mereka pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala, adzannina billahi dzannasau 'alaihim da'iratus sau. Maka tadika hal itu indah pada saat berangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berperang, wa takhallafa al-munafiqun, sedangkan orang-orang munafik tidak ikut. Mereka punya sangkaan bahasanya annahum la yarji'una, bahasanya mereka orang Nabi dan para sahabat tidak akan kembali. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, bantunantum Allah yang qalibah rasul wal mu'minun, bahkan kalian punya sangkaan kalau rasul dan orang-orang yang beriman yang berangkat perang tidak akan kembali kepada keluarganya abadan sama sekali. Maka tatkala Nabi dan para sahabat kembali ke Madinah dalam keadaan menang, muntasirina menang, dhafirina berhasil memenangkan peperangan, maka datanglah orang-orang munafik ya'tadiruna, membawakan alasan dengan mengatakan saghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana, ya wahai Rasul, kami tidak ikut berangkat perang, ikut berjuang membela agama Allah karena kami sibuk mengurusi harta, mengurusi istri. Fastaghfir lana, mohonlah ampun untuk kami. Yaqulu nabi al-sinatihim ma laysa fi qulubihim, mereka mengatakan dengan lisannya apa yang tidak ada di hatinya. Sama kala kemudian Allah katakan di ayat-ayat, balkan Allah bima ta'amaluna khabira, bahkan Allah itu khabir, maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Fahum, maka mereka mengatakan bahasanya yang menyibukkan mereka, yang menghalangi mereka untuk berangkat bersama sang Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah harta dan anak. Sama kala kemudian Allah katakan tentang mereka, mereka al-mutakhallifin, orang-orang yang tidak berangkat, orang-orang yang beralasan di hadapan Rasul. Dan Allah sampaikan bahasanya yang benar, yang menghalangi mereka untuk ikut berjihad dan berjuang di jalan Allah adalah buruk sangka kepada Allah. Bahasanya Allah tidak akan memenangkan Rasulnya. Bantunantum Allah yang qalibah Rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada, artinya wadadtum, kalian menginginkan kebinaan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bahkan kalian berkeyakinan kalau mereka tidak akan kembali dalam keadaan selamat. Kalian berangan-angan ayasta'sil aduhum, musuh itu yasta'sil, yasta'sil itu menghancurkan sehancur-hancurnya sampai ke akar-akarnya, mati semua tidak tersisa gitu, kalau berarti dalam konteks perang. Fahum, maka mereka dengan sangkaan mereka ini, maka inilah sangkaan jelek mereka. Wakanu kaum mambu'a, dan mereka adalah sekelompok orang yang binasa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahasanya yang membuat mereka duduk, tidak ikut berjihad adalah buruk sangka kepada Allah. Dan sangkaan bahasanya sang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak mampu perang menghadapi orang-orang kafir dan mengalahkan mereka, dan bahasanya Rasul dengan jumlah yang sedikit tidak akan kembali satupun dari mereka, Rasul dan para sahabat. Fakatabayana, maka jelaslah dari hal ini bahasanya bahasa buruk sangka kepada Allah adalah kabiratun minal kabairil dzunub, adalah salah satu dosa besar. Walihata, oleh karena itu sepatutnya seorang muslim santiasa berbaik sangka kepada Rabbnya. Dan bahasanya di antara bentuk baik sangka kepada Allah, ana mahma balagat sayyi'atuhu, meskipun demikian banyaknya kejelekannya, demikian besar dosa-dosanya, fala budalahu ayudrik, maka tidak boleh tidaknya orang yang tersebut yudrik, memahami anna babat taubati maftuhan, bahasanya pintu taubat itu senantiasa terbuka. Dan bahasanya Allah itu menerima taubat seorang hamba jika dia betul-betul bertobat dan dia berbaik sangka kepada Allah. Wa anal faraja qaribun, sunnya kabar gembira itu dekat. Maka dalam hadis ini terdapat peringatan tentang jeleknya putus asa dari rahmat Allah Ta'ala, walau kunut dan putus asa dari mendapatkan maaf Allah. Dan sehingga isi hadis ini adalah motivasi untuk berharap, terutama ketika ajal sudah dekat. Demikian juga berharap indah syada'ili, ketika kesusahan wal qurbat, dan demikian juga ketika mendapatkan berbagai macam kesusahan. Kemudian dan di antara pelajaran dari surat Al-Fatah ayat yang ke-11, maka diantara ucapan dalih orang-orang yang tidak mau diajak berjuang untuk membela agama ini adalah sibuk ngurusi harta dan keluarga. Maka ini dalih orang-orang yang tidak mau berjuang. Alasannya sibuk dengan hartanya, sibuk dengan istri dan anak-anaknya. Demikian alasan yang disampaikan ke permukaan, padahal realitanya boleh jadi tidak demikian. Realitas sebenarnya bukanlah sibuk, namun tidak mau. Namun yang disampaikan sibuk, padahal sebenarnya tidak mau. Sibuk bisa disempat-sempatkan. Sibuk bisa disempat-sempatkan. Karena kata sebagian orang, kalau mau ngasih tugas yang cocok itu untuk orang yang sibuk. Karena dia sudah terbukti bisa ngatur waktu. Kalau orang yang belum sibuk, tidak terbukti dia bisa ngatur waktu. Kalau yang sudah sibuk, dia telah terbukti bisa ngatur waktu ini dan itu. Ditambah kerjaan itu bisa. Maka alasan sebagian orang adalah sibuk, padahal realitanya sebenarnya dia tidak mau. Bukan karena kesibukan. Karena jika sibuk namun mau, insya Allah tetap ada jalan. Bukan karena kalau mau menyempatkan diri, maka sesibuk apapun orang, orang itu tetap bisa punya peran, punya saham dalam andil, dalam memperjuangkan agama ini, mendakwahkan agama ini. Namun ketika orang itu sudah enggan, sudah tidak ada keinginan, maka banyak alasan. Dan di antara alasan klasik dari zaman ke zaman adalah sagholatna amwaluna wa ahlina, tolong maklumi kami. Kami sibuk dengan harta, dengan bisnis, dengan kerjaan, dengan ini. Emangnya yang kemudian itu tidak punya keluarga, tidak punya kegiatan, tidak punya kesibukan. Anda saja yang sibuk, Anda saja yang sibuk dengan urusan keluarga, yang lain tidak punya keluarga. Itu yang terlibat dalam perjuangan, dalam dakwah dan dalam jihad. Dan tentu realitanya tidak. Semua orang punya harta yang harus diurusi dan keluarga yang juga punya hak. Namun ada orang yang menyempatkan dan ada orang yang tidak mau menyempatkan. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ra'udana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.